وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah melanjutkan Riyadhus Shalihin masih pada bab tentang keyakinan dan tawakal kepada Allah. Hadis yang ke-8 disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah wa an Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala an Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Umar ibn Ka'ab ibn Sa'ad ibn Taim ibn Murra ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi at-Taimi radhiyallahu an wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabatun radhiyallahu anhum qala nadartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghar wa hum ala ru'usina faqultu ya rasulullah law anna ahadahum nadara tahta qadamai la absarana faqala ma dhannuka ya aba bakr bithnain allahu thalithuhuma muttafaqun alaih. Dari Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah ibn Uthman radhiyallahu ta'ala an, Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan nasab beliau secara penuh sampai Quraisy. Abdullah bin Uthman ibn Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murra bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi, untuk menjelaskan bahwa Abu Bakar radhiyallahu an termasuk Quraisy dan tentunya bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasab beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kakek-kakeknya. Beliau disebutkan Abu Bakar, demikian pula ayahnya Utsman bin Amir, ayah Abu Bakar, demikian pula ibunya, mereka semua adalah sahabat. Demikian pula anak-anak Abu Bakar semuanya sahabat. Abdullah ibn Abi Bakar, Abdurrahman ibn Abi Bakar, Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhum, demikian pula Asma bintu Abi Bakar. Sehingga keluarga ini keluarga sahabat radhiyallahu taala anhum. Jarang tentunya di kalangan sahabat yang memiliki keutamaan keluarga besarnya sahabat semua beriman kepada Rasul SAW, kepada risalah dan meninggal di atas itu. Jarang sekali, termasuk keluarga besar Abu Bakar. Nah, beliau tentu dikenal dengan kunyahnya Abu Bakar Siddiq, dan ini bukan nama beliau tetapi kunyah Abu Bakar. Dan beliau juga tidak punya anak yang namanya Bakar. Ini juga menunjukkan bolehnya seorang muslim berkunyah bukan dengan nama anaknya. Sama seperti Umar pula radhiyallahu an, Abu Hafs. Padahal tidak ada yang nama anak beliau Hafs. Ma'ruf anak-anak Umar, Abdullah dan yang lain, tetapi tidak ada yang Hafs. Abu Bakar pun demikian. Boleh seorang muslim, seorang bapak mengkunyahi dirinya Abu Fulan walaupun itu bukan nama salah satu dari anak-anaknya. Nama beliau adalah Abdullah. Abdullah bin Uthman radhiyallahu ta'ala. Dalam hadis ini beliau meriwayatkan kisah hijrah beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, nadartu ila damil musyrikin, aku melihat kaki atau telapak kaki kaum musyrikin ketika kami berada di goa. Goa ini maksud goa Thawr. Ketika musyrikin itu berada tepat di atas kami, di depan goa. Sehingga aku pun berkata, wahai Rasulullah, kalau saja salah satu dari mereka melihat kakinya, ini merunduk, pasti akan melihat kita. Karena tepat mereka bersembunyi di goa, dan musyrikun di hadapan goa tersebut, di depan mulut goa persis. Kalau saja mereka merunduk melihat kakinya, pasti kita akan ketahuan ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun menjawab, menenangkan beliau, wahai Abu Bakar, apa yang kamu kira dengan dua orang? Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga di antara mereka. Dua orang ini Rasulullah SAW dan Abu Bakar, dan Allah yang ketiga, artinya melindungi dan menjaga mereka. Hadis disepakati oleh Bukhari dan juga Muslim dalam sahih keduanya. Hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab keyakinan dan tawakal. Hadis bercerita tentang kisah hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar, dan di sirah disebutkan rombongan Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya 4 orang. Beliau sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian satu orang khadam, yakni memberi pelayanan dan menyiapkan segala sesuatunya untuk mereka, dan satu orang lagi adalah dalil sebagai guide, karena mereka melewati jalan yang tidak biasanya, padang pasir yang luas dan jalan itu asing, tidak mereka ketahui, maka perlu orang yang tahu jalan dan bisa mengantarkan mereka sampai ke Madinah. Ini rombongan Rasulullah SAW. Ketika itu tentunya kaum musyrikin Quraisy mengejar dan mencari Rasul SAW dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Mereka buka undian besar atau sayembara. Musyrikin Quraisy menyatakan siapapun yang bisa menunjukkan atau mendatangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, maka baginya 200 ekor unta, itu harga Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau bisa ditangkap atau ditunjukkan tempatnya. Adapun yang bisa mendatangkan atau menunjukkan Abu Bakar, maka baginya 100 ekor unta. Sayembara ini mereka sampaikan di sana sini, sehingga suku-suku Arab Badu di sekitar Mekah, juhala, mereka orang-orang jahil dan kafir, tentu merasa tergoda dan diiming-iming dengan hadiah sebesar itu, 200 ekor unta. Kalau memang keduanya berarti 300 unta. Bukan kecil, besar dia itu, apalagi di masa itu yang sangat miskin, kemiskinan itu mendominasi kehidupan mereka, tiba-tiba dijanjikan dengan hadiah sebesar itu. Maka bergerak mereka mencari Rasulullah SAW dan Abu Bakar di setiap tempat, di lembah-lembah, di goa-goa, dan mereka tentu orang yang berpengalaman. Memang hidup mereka nomaden, pindah dari satu tempat ke tempat lain, tentu menguasai daerah gurun pasir, tahu sekiranya di mana tempat-tempat perlindungan ketika badai datang dan yang semisalnya. Mungkin pencarian digencarkan oleh Quraisy dan orang-orang yang ingin mendapatkan hadiah tersebut. Disitulah kemudian Abu Bakar di riwayat ini menyebutkan, karena tahu mereka dikejar, berlindung mereka di sebuah goa, dan itu ma'ruf, goa Taur namanya, di sirah disebutkan. Goa itu pendek, tidak seperti layaknya goa besar dan tinggi. Kecil goa itu pendek, sehingga mereka masuk ke dalam goa itu. Dan musyrikin, orang-orang yang mencari pun seperti tadi, orang yang paham, oleh sebab itu mereka sampai di titik itu. Mereka sampai di goa tersebut, hanya saja berdiri mereka. Mereka berdiri, oleh sebab itu Abu Bakar melihat kaki mereka tepat di depan mulut goa. Seandainya salah satu dari mereka merunduk saja atau memegang kakinya, telapak kakinya, sudah pasti ketahuan Rasulullah SAW dan Abu Bakar bersembunyi di dalam goa tersebut. Karena kegelisahan, karena takut dan juga sayang terhadap diri Rasulullah SAW dan dakwah, maka Abu Bakar mengucapkan ucapan ini, ya Rasulullah, lau ana ahaduhum nadara tahta qadamai la absarana. Ya Rasulullah, kalau mereka merunduk sedikit ketahuan kita, mereka akan melihat kita. Gusar Abu Bakar, dan wajar, namanya manusia. Dalam keadaan mereka dikejar-kejar. Dan siapa yang tidak ingin mendapatkan mereka hadiahnya sebesar itu. Nah, di situasi yang seperti itu, situasi yang menegangkan, di situasi yang genting sangat, justru Rasulullah SAW menenangkan Abu Bakar radhiyallahu taala. Ma dhannuka ya Abu Bakar bitsnain Allahu tsalithuhuma. Tenanglah Abu Bakar, karena Allah bersama kita. Di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan pula ucapan Rasulullah ini dinukil oleh Allah, disebutkan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat ke-40. Saniyatnaini idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika mereka berdua, yakni Rasulullah SAW dan Abu Bakar, mereka berdua di goa, di dalam goa, ketika Rasulullah SAW berkata kepada sahibnya, kepada temannya, la tahzan, jangan kamu bersedih, jangan kamu takut, karena Allah bersama kita. Maka para ulama sebutkan dua ucapan ini mungkin saja diucapkan oleh Rasulullah SAW. Yang ini Rasulullah mengucapkan kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, seperti yang Allah sebutkan dalam ayat, jangan kau sedih karena Allah bersama kita. Rasulullah pula menyebutkan seperti yang diriwayatkan Abu Bakar dalam hadis ini di Bukhari Muslim, ma dhannuka ya Abu Bakar bitsnain Allahu tsalithuhuma. Walaupun maknanya juga sama dan mirip. Dalam kisah ini banyak pelajaran yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, jelas menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, di mana beliaulah yang menemani Rasulullah SAW di kala hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Dan ini keutamaan tersendiri bagi Abu Bakar, karena beliau yang dipilih atau beliau yang diajak oleh Rasulullah SAW menemani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, bahkan ayat tadi di surat At-Taubah 40 menyebutkan keutamaan Abu Bakar. Karena Allah sebutkan idh yaqulu li sahibihi, ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sahibihi, kepada temannya, yakni Abu Bakar, Allah menetapkan adanya suhbah, adanya persahabatan yang sangat erat antara Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Allah sebutkan li sahibihi, Allah yang menyebutkannya. Allah yang menjelaskan bahwa Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah SAW. orang yang sangat dekat dan sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Seperti di hadis yang pernah kita sampaikan, innallaha ittakhadhani khalila walau kuntu muttakhidan khalila lattakhadtu Abu Bakar khalila. Allah, kata Rasulullah, telah mengangkatku sebagai kekasihnya. Kalau saja aku boleh mengangkat orang sebagai kekasihku, maka aku akan ambil Abu Bakar sebagai kekasihku. Khullah itu persahabatan yang sangat tinggi. Orang yang dicintai, orang yang disayangi, tetapi derajat yang paling tinggi sekali. Dan itu dilarang oleh Allah kepada Rasulnya SAW untuk mengangkat khalil. Karena beliau telah diangkat oleh Allah sebagai Khalilullah. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kata Rasulullah, kalau saja itu boleh, yang pilihan Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Demikian pula ketika beliau ditanya oleh para sahabatnya, siapa orang yang paling kau cintai ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Aisyah. Istri beliau dan wanita yang paling beliau cintai. Radhiyallahu anha. Kata para sahabat, bukan dia, artinya bukan istri-istrimu, wajar kalau seorang suami mencintai istrinya. Kata Rasulullah, kalau dari kaum lelaki, abuha, ayahnya. Yani Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini salah satu riwayat hadis yang menunjukkan betapa tinggi kedudukan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu di sisi Allah, demikian pula di sisi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadis pula menunjukkan perhatian dan cinta Abu Bakar yang sangat tinggi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kelangsungan risalah beliau alaihi salatu wasallam. Abu Bakar sangat peduli dan sangat memikirkan ucapan Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau saja mereka melihat kakinya kita akan ketahuan. Bukan diucapkan atas dasar takut saja, bukan karena pengecut titik, bukan. Tetapi itu semua karena Abu Bakar memikirkan kalau kita ketahuan, kemudian ditangkap, Rasulullah dibunuh, bagaimana dakwah ini. Selain itu juga cinta beliau kepada Rasulullah, tidak ingin disakiti. Beliau tidak ingin ada sesuatu jelek menimpa diri Rasulullah SAW. Nah, ini semua yang mendasari Abu Bakar sampai mengucapkan ucapannya tersebut. Kalau saja mereka merunduk, kita akan ketahuan. Karena beliau sangat mementingkan dan sangat cintanya kepada diri Rasulullah SAW, juga kepada dakwah risalah yang beliau sampaikan. Hadis pula menunjukkan kepada kita wajibnya setiap mukmin yakin dan percaya pada Allah Subhanahu wa taala, percaya terhadap perlindungan dan pertolongan Allah setelah asbab itu dia jalani, asbab-asbab yang syar'i, asbab yang dibolehkan, ihtiyat. Dan terbukti asbab di sini Rasulullah sudah berbuat ikhtiar, berlindung, bersembunyi di dalam goa, asbab. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan pertolongan kepada mereka. Allah berikan perlindungan dengan ditutup mata kaum musyrikin sehingga tidak melihat mereka. Padahal sedemikian mudahnya kalau mereka ingin menangkap, tinggal merunduk, halas ketahuan. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menjaga dan melindungi Rasulullah dan sahabatnya. Allah sebutkan dalam surat Ghafir ayat 51, innalanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya yauma yaqumul asyhad. Kami yang akan memberi pertolongan kepada para rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia juga di akhirat kelak. Kami yang akan melindungi dan memberi pertolongan kepada mereka. Allah sangat memperhatikan hambanya yang beriman dan membela agamanya di dunia mereka juga di akhirat mereka kelak. seperti yang diriwayatkan dalam hadis ini. Perhitungan manusia, ya ketahuan, mereka sudah di mulut gua. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segalanya. Tinggal butuh dari seorang mukmin kebesaran hati, kekuatan keyakinan dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga menunjukkan di dalam hadis besarnya ketawakalan Rasulullah SAW kepada Allah, besarnya ketawakalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah sebagai suri teladan bagi umatnya. Dan itu terbukti bahwa beliau bukan hanya bertawakal kepada Allah, namun bisa menenangkan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala di situasi yang sangat genting seperti itu, yang kalau orang biasa, kalau saja bukan karena iman, kalau saja bukan karena tawakal, ya sama-sama gelisah, sama-sama takut, tambah runyam. Yang satu ketakutan, yang dikeluhkan atau yang di temannya yang bersamanya juga menambah keruh masalah, berabe. Gimana ini kalau mereka merunduk ketahuan kita? Waduh, iya. Bagaimana ini? Lalu apa yang bisa kita lakukan? Tambah hancur. Tetapi Allah malah menenangkan Abu Bakar dengan tenang dan santainya. Tenang wahai Abu Bakar, Allah bersama kita. Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Ucapan Rasulullah ini sangat mendinginkan hati Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Hadis pula menunjukkan bahwa orang yang ditolong oleh Allah, orang yang diberi bantuan oleh Allah, tidak akan ada yang bisa menghinakannya. Tidak akan ada yang bisa memberikan celaka dan mara bahaya kepadanya yang telah dilindungi oleh Allah. Karena yang memberikan kemuliaan hanyalah Allah. Allah sebutkan di dalam Ali Imran ayat 26, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah ya Allah, engkau yang memiliki kekuasaan segalanya, engkau berikan kekuasaan itu kepada yang engkau kehendaki, mencabut kekuasaan itu dari yang engkau kehendaki pula, engkau muliakan orang yang engkau kehendaki Allah, engkau hinakan ya Allah orang yang engkau kehendaki pula. Di tanganmu segala kebaikan dan engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Yang dijaga oleh Allah tidak akan ada yang bisa membahayakannya, tidak akan ada yang bisa mencelakakan orang tersebut. Hadis pula menunjukkan bahwa hanya dengan iman dan ketawakalan orang itu bisa menenangkan orang lain. Hanya karena iman, karena akidah, karena tawakal dan kuatnya keyakinan, hanya dengan itu dia bisa meyakinkan orang lain, bisa memberi ketenangan dan ketentraman pada hati orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW menenangkan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Hadis pula menunjukkan wajibnya hijrah dari negeri kufur ke negeri Islam. Karena dikala itu sudah Allah izinkan kepada Rasulnya untuk keluar dari Mekah karena puncak permusuhan musyrikin Quraisy dan besarnya bentuk perlawanan mereka dan penentangan mereka terhadap dakwah Rasul SAW. Dan itu sampai hari kiamat, dimanapun seorang muslim berada, yang dia tidak bebas, tidak merdeka menjalankan syariatnya, menjalankan agamanya, tertindas di bawah tekanan orang-orang kafir, maka dia wajib meninggalkan daerah tersebut, pindah ke daerah Islam, ke daerah yang di situ kaum muslimin lebih banyak, karena di situ dia lebih bebas, lebih merdeka di dalam beragama dan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu merupakan tindakan konyol ketika kekuatan tidak memadai memaksa diri melawan kekuatan kafir. Rasulullah bukan pengecut lari dari Mekah menuju Madinah. Beliau orang paling berani di dunia ini. Kalau beliau mau, seandainya itu benar, bisa aja beliau kumpulkan sahabatnya dan memaksa diri melawan Quraisy. Lawan perang habis-habisan. Tetapi bukan seperti itu. Beliau perintahkan keluar dari Mekah. Bahkan beliau sendiri pun keluar dari Mekah meninggalkan Quraisy menuju Madinah. Perlu akal, perlu pertimbangan yang matang ke depan. Bukan hanya modal keberanian belaka kemudian melawan arogansi orang-orang kafir seperti yang dilakukan saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina dan beberapa daerah-daerah lain. Maksa diri. Ini Yahudi, ini kafir, dilawan. Sana punya tank, sana punya meriam, yang ini hanya dengan lemparan batu. Subhanallah. Kalau mau Rasulullah lakukan, bisa Rasulullah lakukan. Tetapi Rasulullah SAW memberi contoh ketika kekuatan tidak memadai, belum saatnya hijrah, tinggalkan daerah itu. Beliau sangat cinta kepada Mekah, tetapi beliau tinggalkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis pula menunjukkan bolehnya seorang Muslim, seorang dai bersembunyi dari orang-orang kafir atau orang-orang zalim ketika khawatir dirinya terkena kejahatan mereka atau terfitnah agamanya. Ketika dikhawatirkan agamanya terfitnah, takut dari kebengisan dan kejahatan orang-orang kafir, boleh dia bersembunyi dari mereka. Dan itu bukan tindakan pecundang, bukan tindakan orang pengecut, tetapi karena kemaslahatan dakwah, agar dakwah ini terus bisa berjalan dengan baik. Nah, terkadang perlu orang itu bersembunyi dan lari dari mereka. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW, itu pula yang dilakukan Musa alaihissalam. Bersembunyi, lari dari kaumnya Fir'aun. Nah, dengan sembunyi-sembunyi di malam hari tanpa ada yang mengetahuinya. Mereka itu orang-orang pemberani, para nabi dan para Rasulullah. Terkadang perlu karena kondisi yang tidak memungkinkan, itu harus dijalankan. Hadis pula menunjukkan hijrah itu boleh dilakukan dengan terang-terangan, boleh pula dilakukan dengan sembunyi-sembunyi seperti yang dilakukan Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Sembunyi-sembunyi mereka hijrah. Hadis pula menunjukkan bahwa seorang pemimpin hendaknya tidak menjadikan dirinya menghadang kematian untuk perkara yang tidak jelas, untuk hasil yang samar. Gak harus yang namanya pemimpin itu kemudian menampakkan keberaniannya di hadapan bawahannya atau di hadapan pengikutnya. Saya gak takut mati. Tangkap saya kalau berani. Rasulullah SAW tidak melakukan itu. Kalau saja itu benar, pasti dilakukan Rasulullah SAW. Untuk menunjukkan keberanian misalnya di hadapan para sahabat. Kemudian petantang petenteng di hadapan Quraisy yang mencari. Nih saya Muhammad, tangkap. Bukan begitu Rasulullah, sembunyi malah di gua Tsaur. Menunjukkan bahwa tidak ada gunanya atau bukan hal yang benar ketika seorang pemimpin, seorang figur contoh yang memimpin umatnya memberikan dirinya atau apa melakukan sesuatu yang resikonya bahkan bisa sampai kematian. Padahal hasil yang diharapkan tidak jelas. Tidak ada gunanya yang semacam itu, bahkan menyalahi sunnah Rasul SAW. Nah, hadis ini pula menunjukkan kepada kita bahwa yang didapati oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar dari perlindungan Allah, berarti itu perkara yang maknawi, perkara yang maknawiyah, karena keimanan mereka, karena ketawakalan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan mereka dilindungi oleh Allah, dan itu pula yang menjadikan kaum musyrikin tidak mengetahui keberadaan mereka di dalam goa. Sehingga dengan itu para ulama menyebutkan apa yang ma'ruf di dalam beberapa kitab-kitab sirah, dan kadang sering dikisahkan orang bahwa di mulut goa itu ada sarang laba-laba, di goa itu ada pohon, di rantingnya ada burung darah bertengger. Artinya musyrikin menilai dari itu, kalau di situ ada orang nggak mungkin, pasti burung itu akan terbang atau sarang laba-laba itu akan rusak. Itu semua tidak benar. Itu semua tidak benar. Bukan itu yang terjadi. Tetapi murni itu pertolongan Allah SWT. Ayah, mujizat yang Allah berikan kepada Rasulnya SAW dan perlindungan yang Allah berikan kepada beliau SAW. Hadis yang berikutnya kata Imam Nawawi rahimahullah, an ummil mu'minin Ummi Salamah wasmuha Hind binti Abi Umayyah Hudzaifah al-Makhzumiyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi qala bismillah tawakkaltu 'ala Allah Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala 'alayya. Haditsun sahih rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhuma bi asanida sahihah. Qala at-Tirmidzi haditsun hasanun sahih wa hadza lafdu Abi Dawud. Dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, ini juga kunyah beliau, nanya Hind bintu Abi Umayyah. Abu Umayyah ayah dari Ummul Mukminin Ummu Salamah, namanya Hudzaifah dan suku beliau Makhzumiyah radhiyallahu taala anha. Kana idza kharaja min baitih, beliau riwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau keluar rumah, beliau baca doa bismillah dengan nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah, ya Allah aku berlindung diri kepadamu dari aku sesat, aku berlindung diri kepadamu pula dari aku disesatkan, aku berlindung diri kepadamu dari tergelincir dalam kebatilan, juga digelincirkan di dalam kebatilan, aku berlindung diri kepadamu dari kedoliman agar tidak mendolimi orang lain, juga agar tidak didolimi, aku berlindung diri kepadamu pula untuk berbuat kejahilan atau dijahili oleh orang lain. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, juga Tirmidzi di dalam sunan mereka. Hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam bab keyakinan dan tawakal, karena di dalam hadis mengajarkan hendaknya seorang muslim dalam kehidupan dia sehari-hari memulai aktivitasnya, memulai harinya dengan zikir kepada Allah dan mengingat ketawakalan dirinya kepada Allah dengan memasrahkan segala urusan dan perkaranya hanya kepada Allah. Dari dia mulai keluar rumah, memulai aktivitasnya. Seperti kata Ummu Salamah, setiap kali Rasulullah keluar rumah, beliau baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Ya Allah, dengan namamu aku menyebut, aku bertawakal kepada Allah SWT. Hadis Hadis ini mengajarkan pula agar setiap muslim selalu dalam keadaan meminta perlindungan diri kepada Allah dari perkara-perkara yang jelek yang disebutkan di dalam hadis, antara lain kesesatan, sesat dari kebenaran sehingga tidak mengetahui al-haq, tidak mengenali al-haq, baik itu karena syubhat maupun syahwat. Karena syubhat, karena dampak pemikiran yang salah, karena pemahaman dan pola pikir yang asing. Syubhat ini mengakibatkan al-haq itu kabur di hadapan seorang muslim, sehingga dia nggak tahu jelas, nggak mengerti mana yang hak semestinya. Hakikat kebenaran yang dari Allah dan Rasulnya tidak dia ketahui, tidak dia pahami. Ini karena syubhat, penyakit. Penyakit dalam bentuk pemahaman yang menyimpang, pola pikir yang sesat, ataupun karena syahwat. Syahwat ini bisa syahwat dunia karena jabatan, karena wanita, harta benda, dan lain sebagainya. Syahwat yang semula kebenaran itu tampak jelas, tetapi terhalangi untuk taat dan mengikutinya karena syahwat. Kedua-duanya penyakit. Oleh sebab itu Rasulullah SAW berlindung diri kepada Allah, seperti dalam hadis lain, beliau banyak berdoa kepada Allah, Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni tiba'ah, wa arinil batila batila warzuqni ijtinabah. Ya Allah, tampakkan kepadaku yang hak itu sebagai yang hak, dan beri aku kekuatan untuk mengikutinya. Tampakkan yang batil itu sebagai yang batil, dan beri aku kekuatan untuk menjauhinya. Meminta kepada Allah untuk ditampakkan yang hak sebagai hak, yang batil sebagai batil, agar tidak ada yang mengkaburkan itu. Ini beliau berlindung diri kepada Allah dari syubhat, dari pemikiran dan pemahaman yang salah. Karena dengan itu hak tidak tampak hak, batil tidak tampak sebagai kebatilan, terus saja diikuti dan dijalani, bahkan dibela. Hak diperangi dan dibenci. Tetapi beliau juga meminta kepada Allah untuk diberi kekuatan mengikuti al-haq, mencintainya, menjalankannya, membelanya, diberi kekuatan pula untuk menjauhi kebatilan, membencinya dan memusuhinya, memeranginya. Karena walaupun hak itu tampak hak, batil itu tampak batil, dia mengerti itu hak, tahu. Tidak ada kesamaran, yang batil pun dia mengerti dengan benar. Tetapi karena penyakit syahwat ada padanya, oleh izubillah, terhalangi untuk membela al-haq itu, untuk mengikuti dan mentaatinya, terhalangi untuk membenci dan memusuhi kebatilan. Ada syahwat, ada tendensi-tendensi lain. Dia perkirakan kalau dia bela hak, jabatannya, taruhannya. Dia bisa perkirakan kalau dia nyatakan itu batil, ntar ditinggal orang, tidak ada yang simpati lagi kepadanya. Syahwat. Nah, dua ini merupakan biang dari kesesatan yang Rasulullah SAW berlindung diri kepada Allah. Untuk terjatuh dalam kesesatan itu, ataupun disesatkan oleh orang lain. Adilla au udolla. Demikian pula beliau berlindung diri kepada Allah dari kedoliman, baik mendolimi orang lain ataupun didolimi. Kedua-duanya tidak diinginkan. Adlima au udlama. Aku tidak ingin didolimi, tidak pula ingin mendolimi orang lain. Terkhusus mendolimi orang lain, Bahkan beliau sebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim, wattaqi da'watal madlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah Mu'ad kamu kepada doanya orang yang terzalimi, karena itu tidak ada tabir yang memisahkan dia dari Allah. Artinya doa orang yang terzalimi itu dikabulkan oleh Allah, bisa-bisa menimpa kamu. Ketika orang yang dizalimi itu, walaupun dia orang fasik, tapi ketika dia dizalimi, benar-benar dia akan mengikhlaskan doanya kepada Allah karena sakit hatinya. Ya Allah, fulan mendzalimi aku. Entah itu kehormatan dia, entah itu harga dirinya, atau harta bendanya, atau apalah hak-haknya. Dia mendoakan kejelekan kepada yang mendzaliminya. Dan itu akan menimpa kamu, maka takutlah kamu dari itu. Artinya jangan kamu mendzalimi hak orang lain. Di hadis pula, Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung diri kepada Allah dari kejahilan, dan baik itu beliau jatuh dalam kejahilan ataupun dijahili oleh orang lain. Jahil ini sebagai safah, sehingga karena kebodohan tersebut, jahil, orang bisa melampaui batas dan mengganggu hak orang lain. Demikian pula pada dirinya, kalau dia sampai safah, melakukan kejahilan, dia bisa melampaui batas dan melanggar tuntunan-tuntunan syariatnya, dan itu semua tidak diinginkan. Kejahilan, dan kejahilan inilah inti dari segala malapetaka yang terjadi, karena kejahilan orang dari agamanya, dari ilmu yang syar'i, jahil, semua akibat kejahilan mereka dari al-haq. Oleh sebab itu Rasulullah SAW melindungi diri kepada Allah darinya. Hadis jelas menunjukkan kepada kita agar seorang muslim selalu berlindung diri kepada Allah, selalu berzikir kepadanya, dan itu dimulai dari pagi harinya ketika dia hendak memulai aktivitasnya keluar dari rumahnya. Hadis yang ke-10, kata Imam Nawawi rahimahullah, an Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala ya'ni idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah yuqalu lahu hudita wa kufita wa wukit wa tanaha anhu syaitan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasa'i wa ghayruhum. Wa qala Tirmidhi hadithun hasan. Zada Abu Dawud fayaqulu ya'ni syaitan li syaitanin akhar, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Dari Anas pula Rasulullah bersabda, orang yang berkata, berdoa ketika keluar rumahnya, dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya, tidak ada kekuatan dan upaya kecuali dengan Allah, maka dijawab kepadanya, hudita, kamu telah terbimbing, kufita, kamu telah tercukupi, wukita, kamu telah dijaga, dan syaitan pun minggir, menjauh darinya. Terangannya insyaallah kajian depan. Allah taala alam sallallahu alaihi wa sallam. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.